Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم نحمد الله وَنَشْكُرُهُ عَلَى نِعَمِهِ الَّتِي لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang kita tidak mampu menghitungnya. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja yang ada pada kalian dari nikmat ini, maka itu adalah datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Falillahilhamd, maka hanya min Allah lah segala pujian, hanya kepada Allah lah kita bersyukur. Alhamdulillah, ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan kesempatan untuk bisa menambah amal-amal soleh, bahkan melaksanakan amal-amal soleh dengan sebaik mungkin. Kita di hari-hari ini adalah di hari-hari awal bulan Dzulhijjah. Datang dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabu ilallah min hadil ayyamil asr." Tidak ada hari-hari di mana amal-amal salih dikerjakan di hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada di 10 hari-hari ini. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Amal saleh di hari-hari ini ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di hari-hari yang lain. Sehingga para sahabat pun bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah wa Rasulullah, tidak pula amalan jihad fisabilillah yang dilakukan di hari-hari yang lain?" Qala, dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, "Walal jihad fisabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dhalika bisyai." Ya, tidak pula jihad fisabilillah tidak bisa menandingi amalan-amal soleh di hari-hari ini. Amal-amal soleh di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sekalipun amalan jihad di luar hari-hari ini. Kecuali, kata Rasulullah, seseorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan membawa harta dan jiwanya dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Berarti mati syahid, hartanya digunakan fisabilillah dan dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu baru bisa menandinginya. Maka ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, terhadap keutamaan yang besar, amal-amal soleh di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mendorong kepada diri saya dan kepada antum semua untuk ihtimam, perhatian, bersemangat memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan keutamaan amal-amal soleh di hari-hari ini, di mana Rasul alaihissalam tidak menyebutkan al-hasr, pengecualian. Artinya seluruh bentuk amal-amal soleh, tak terkecuali adalah para penuntut ilmu. Walhamdulillah, di hari-hari ini kalian sebagai thalabatul ilm sibuk dengan amal soleh yang di hari-hari yang lain termasuk min afdol a'mal ba'dal faraid. Mencari ilmu, thalabul ilm adalah termasuk seutama-utama amalan setelah amalan-amalan fardu. Maka di hari-hari ini pun juga thalabul ilm adalah termasuk amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan di hari-hari yang lain. Begitu juga dengan amal-amal yang lain, khususnya thalabatul ilm, untuk menghilangkan kemalasan. Naam, apa yang menghalangi kalian untuk bisa lebih awal datang ke masjid, kemudian duduk salat qabliyah, bahkan sebelumnya mendengar azan, menjawab azan, murojaah, membaca Al-Qur'an, kemudian salat sunnah sebelum salat wajib, begitu juga setelah salat wajib, ba'diyah, apa yang menghalangi kalian wahai para penuntut ilmu? Sebagian saya lihat masih malas-malas, tidak menjaga naam nawafil, amalan-amalan sunnah, sholat sunnah rawatibnya. Apa yang menghalangi kalian? Ternyata yang menghalangi adalah do'ful himmah, do'ful iradah, lemahnya keinginan untuk beramal soleh, lemahnya cita-cita, keinginan untuk menggapai keutamaan. Nah, kelemahan yang semisal ini harus diobati, lebih-lebih di hari-hari yang amal soleh itu dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para penuntut ilm di hari-hari ini, kesempatan saya rasa tidak ada yang menghalanginya. Berbeda mungkin sebagian ikhwah yang punya kesibukan, punya pekerjaan yang berat dan sebagainya. Kalau penuntut ilm, apa yang menghalangi untuk memperbanyak puasa di hari-hari ini? Jawabannya adalah dha'ful iradah, dha'ful himmah, lemahnya keinginan, lemahnya cita-cita. Sehingga hari-hari yang afdol, yang ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia telantarkan. Dia tidak pedulikan kesempatan. Naam, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Maka jadikanlah kita termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang ketika diberi kesempatan oleh Allah mendapati hari-hari yang memiliki keutamaan, kita termasuk orang-orang yang memiliki ribah, keberuntungan. Termasuk orang-orang yang beruntung, ibarat pedagang ketika diberi kesempatan untuk mengeruk keuntungan, maka dia tidak sia-siakan. Maka begitu juga kita hari-hari ini diberikan kesempatan oleh Allah, keuntungan yang sangat banyak, amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan di hari-hari yang lain. Nah, kenapa kemudian kita tidak memiliki semangat? Kenapa kita mesti kemudian malas, lemah? Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum, bahkan semestinya adalah kita lebih semangat. Naam, dibandingkan para pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan harta. Nas'alullah taufik wal hidayah wasyadat wal istiqamah. Sebagai nasihat terkhusus bagi saya dan pada antum semua, ketika diberikan kesempatan dan apa yang bisa kita amalkan dari amal-amal soleh sebanyak mungkin, semaksimal mungkin di hari-hari ini, perbanyak. dengan tetap senantiasa menjaga keikhlasan semata, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus saya nasihatkan kepada para thalabatul ilm, karena hampir-hampir para thalabatul ilm, nah, peluangnya sangat besar dan tidak ada banyak halangan. Memang di waktu thalabatul ilm, di umur-umur sebagai thalabatul ilm itu luar biasa kemaksimalannya, keoptimalannya. Namun kalau kemudian malas dan lemah, sia-sia begitu saja lewat hari-hari utama. Naam. Ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah Allah taala memberikan kesempatan umur yang panjang hingga mendapati kita bulan Dzulhijjah. Di tahun ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita mendapatkan keutamaan amalan-amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di hari-hari yang lain. Dan sisi yang lain tentunya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dari berbagai penyimpangan, dari berbagai bentuk dosa kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik, mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat, dan dijaganya kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Nuasil darsana insyaallah taala fi qiraati kitab ar-risalah at-tabukiyah au zadul muhajir ila rabbih lil imam ibnu qayyim al-jauziyah rahimahullahu taala. Masih berhubungan pembahasan al-hijrah ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hijrah menuju Rasul alaihi salatu wassalam. Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala setelah menjelaskan ayat yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian beliau membawakan ayat yang kedua, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. An-nabiyu, dan nabi aula, lebih berhak dan lebih utama bil mu'minin terhadap orang-orang yang beriman, min anfusihim, dari diri-diri mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak, lebih utama, lebih pantas didahulukan dalam hal ketaatan, dalam hal diikuti, dalam hal dipatuhi, ditaati oleh kaum mukminin dibandingkan diri-diri mereka. Nabi alaihissalatu wassalam lebih berhak dicintai oleh orang-orang yang beriman dibandingkan diri-diri mereka. Lebih didahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih diprioritaskan Rasul alaihi salatu wasallam. Qala al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza dalilun ala anna man lam yakunir rasul aula bihi min nafsihi falaysa minal mu'minin. Dan ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasannya Siapa saja yang tidak menjadikan Rasul alaihissalatu wassalam lebih berhak didahulukan, lebih berhak dicintai, lebih berhak ditaati dibandingkan diri dia, maka orang tersebut tidak termasuk orang-orang yang beriman. Kata beliau, perhatikan, ayat ini menjadi dalil yang menunjukkan siapa yang tidak menjadikan Rasul alaihissalatu wassalam didahulukan, diutamakan dalam hal kecintaan, dalam hal ketaatan dibandingkan dirinya, dibandingkan kecintaan terhadap dirinya, ketaatan terhadap dirinya, maka dia tidak termasuk orang-orang yang beriman. Wa hadhil aulawiyah tatadammanu umuron. Maka kata beliau, lebih aula, lebih didahulukan, lebih diutamakan oleh orang-orang yang beriman. Maka ini mengandung beberapa perkara. Minha di antaranya, ayyakuna ahabba minal abdi ila nafsihi. Yang pertama, untuk menjadikan Rasul alaihissalatu wassalam lebih dicintai oleh seorang hamba dibandingkan cintanya terhadap dirinya sendiri. Perhatikan, menjadikan Rasul alaihissalatu wassalam lebih dicintai terhadap dirinya sendiri. Ini yang pertama. Li'annal aulawiyah asluha al-hubbu. Karena lebih utama di sini asalnya adalah al-hubbu, rasa cinta. Nah, kalau dia lebih cinta kepada Rasul sekalipun dibandingkan terhadap dirinya, dia lebih cinta kepada Rasul, maka nanti akan menjadikan hal-hal yang berikutnya, yakni ketundukannya, kepatuhannya, berserah dirinya. Nah, akan juga didahulukan Rasul alaihissalatu wassalam dibandingkan dirinya. Maka asalnya adalah al-hubbu, rasa cinta. Wa nafsul abdi ahabbu ilaihi min ghairihi. Asalnya seseorang itu cinta terhadap dirinya itu lebih dibandingkan kepada orang lain. Asalnya demikian. Kecenderungannya seseorang itu lebih mencintai dirinya dibandingkan orang lain. Namun sebagai seorang yang beriman, ini tidak berlaku untuk Rasul alaihissalatu wassalam. Rasul harus lebih didahulukan, harus lebih dicintai sekalipun terhadap dirinya sendiri. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam sahih Bukhari bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dibandingkan segala sesuatunya dari kalangan makhluk kecuali diriku. Jadi berarti urutannya lebih cinta terhadap dirinya dibandingkan cintanya kepada Rasul, baru cintanya kepada Rasul melebihi cintanya kepada yang lain dari kalangan makhluk. Nah, artinya ucapan beliau ini masih menunjukkan dirinya lebih dicintai dibandingkan cintanya kepada Rasul. Maka kala itu dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, "La ya Umar, hatta akuna ahabbu ilaika min nafsi." Tidak wahai Umar, sampai diriku lebih engkau cintai dibandingkan cintamu terhadap dirimu sendiri. Lihat, didudukkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak wahai Umar, sampai aku diriku lebih engkau cintai dibandingkan terhadap dirimu sendiri. Faqal, langsung seketika itu Umar kemudian menyatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibandingkan semua orang, semua hal, sekalipun diriku, engkau lebih aku cintai. Maka ketika itu ditimpali Rasul alaihi salatu wassalam, "Al-an ya Umar." Baru sekarang ini ya Umar, benar. Nah, sekarang inilah yang benar, yang tepat, yang semestinya. Rasul alaihi salatu wassalam lebih dicintai sekalipun dari dirinya sendiri. Nah, artinya sekiranya ikhwan fi azan ya Allah wa iyakum, kala itu Rasulullah SAW menghadapi bahaya, terancam bahaya, maka menyelamatkan dirinya dengan menyelamatkan Rasul lebih didahulukan menyelamatkan Rasul. Dia siap menjadi bemper, benteng untuk menyelamatkan Rasulnya sekalipun mengorbankan dirinya. Dan ini dijalani oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika kaum mukminin terdesak, kondisi darurat, terancam. Naam, di kala perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diserang panah tombak. Maka lihat ikhwan fi azani Allah wa iyakum, para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in membentengi, menjadikan diri-diri mereka benteng Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Kenapa? Sekali lagi, Rasul alaihi salatu wasalam lebih dicintai dibandingkan terhadap diri-diri mereka sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi adalah lebih utama bagi orang-orang yang beriman dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Intabihu. Perhatikan sifatnya orang yang beriman. Maka yang pertama diterangkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah adalah menjadikan Rasul alaihi salatu wasalam lebih dia cintai sekalipun dibandingkan terhadap dirinya. Dan inilah seperti yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah diluruskan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, "Tidak wahai Umar, sampai diriku lebih engkau cintai olehmu sekalipun dibandingkan terhadap dirimu sendiri." Maka Umar radhiyallahu anhu kala itu langsung mendudukkan perkaranya, keadaan dirinya, hingga Rasul alaihi salatu wasalam lebih beliau cintai sekalipun dibandingkan dirinya sendiri. Dan yang demikian dinyatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih." Dalam sebagian riwayat tidak disebutkan sumpah ini. "Walladzi nafsi biyadih." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min nafsihi wa malihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dia cintai dibandingkan terhadap dirinya, dibandingkan terhadap hartanya, dibandingkan terhadap orang tuanya dan dibandingkan seluruh manusia. Hingga Rasulullah SAW yang paling dicintai dari kalangan manusia. Itulah keimanan. 6. Sehingga Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya menyatakan, wa ma'ahada fayajibu ayakuna rasul awla bihi minha. Sekalipun orang itu pada asalnya lebih mencintai dirinya dibandingkan orang lain, namun seiring dengan hal tersebut wajib untuk menjadikan Rasul alaihi salatu wasalam lebih didahulukan, lebih diutamakan sekalipun dibandingkan dirinya. Wa ahabba ilaihi minha, dan lebih dicintai olehnya dibandingkan dirinya. Fabidzalika yahsulu lahu ismul iman. Dengan itulah dia menggapai predikat iman. Nah, dengan itulah dia mencapai nama iman, kata beliau. Tuntutan iman. Qala rahimahullah, wa yalzamu min hadhil awlawiyah wal mahabbah kamalul inqiyadi wat ta'ati war ridha wat taslim wa sa'iri lawazimil mahabbah min ar-ridha bi hukmihi wa taslimi li amrihi wa isarihi ala kulli man siwah. Kata beliau, perhatikan, dan lebih mengutamakan di sini mengharuskan adanya kesempurnaan ketundukan. Tunduk, patuh, taat, ridho, taslim, menerima sepenuhnya secara sempurna. Naam. Dan seluruh keharusan-keharusan dari rasa cinta. Naam. Al-muhibbu limahbubihi ayuti'a mahbubahu. Orang itu kalau cinta kepada seseorang yang dia cintai, maka dia akan mentaati orang yang dia cintai. Kalau tidak, cintanya tertolak. Nah, begitulah tuntutan cinta. Lebih tuntutan aulawiyah, mengutamakan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasul alaihi salatu wassalam lebih dia cintai, lebih dia taati, lebih dia ridhoi hukumnya. Nah, lebih dia terima keputusannya, petunjuknya, lebih dia prioritaskan dari seluruh manusia, dari orang lain, bahkan terhadap dirinya. Inilah ikhwan fiddin azan ya Allah, kamalul hijrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kesempurnaan berhijrah menuju Rasul alaihi salatu wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Siapa yang saja yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tercatat, diterima sebagai hijrah menuju Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. 6. Ini yang pertama adalah Rasul alaihi salatu wasalam lebih dia cintai dibandingkan terhadap dirinya dan terhadap semua orang. Ini berarti mengharuskan Rasul alaihi salatu wasalam lebih dia taati, lebih dia utamakan lebih didahulukan dibandingkan orang lain. Wa minha, di antara perkara yang lainnya, kandungan dari al-aulawiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama, alla yakuna lil abdi hukmun ala nafsihi aslan balil hukmu ala nafsihi lir rasul yahkumu alaiha aqdama min hukmi sayyidi ala abdi wal walidi ala waladi falaisa lahu fi nafsihi tasarruf qatun illa ma tasarrafa fihi ar-rasul alladhi wa aula bihi minha. Agar seorang hamba tidak menjadikan hukum itu terhadap dirinya sama sekali, namun menjadikan hukum itu untuk dirinya adalah dia serahkan sepenuhnya hukum itu untuk Rasul, kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Menghukumi dirinya adalah kepada Rasul alaihi salatu wasalam, bukan mengembalikan kepada dirinya sendiri. 6. Satu contoh ikhwani fiddin azani Allah, termasuk tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam ketika masuk bulan Dzulhijjah. 6. Seseorang yang hendak berkurban, menyembelih hewan kurban, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza dakhala al-'asr wa arada ahadukum ayudhiya fala ya'khud min sya'rihi wala min dufrihi syai'a." Aukama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa apabila telah masuk 10 hari yang dimaksudkan awal bulan Dzulhijjah ketika Rasul waktu itu mengucapkannya, sementara seseorang di antara kalian hendak menginginkan untuk menyembelih hewan kurban, maka jangan dia mengambil atau memotong dari rambutnya, dari kukunya dan kulitnya, dalam riwayat yang lain kulitnya, sedikit pun. Nah, ada seseorang misalnya, dia baru tahu hadis ini di tanggal 1, sudah masuk bulan Dzulhijjah, sementara dia ingin menyembelih hewan kurban dalam keadaan rambutnya gondrong, kumisnya sudah mulai lebat, kukunya mulai panjang. 6. Ya, dia dapatkan hadis ini. Waduh, berat dia. Waduh, gak bisa ini. Masa kumis saya biarin? 6. Suruh nunggu 10 hari lagi. Ini sudah lebat. Sudah kurang rapi menurut dia. Kuku saya mas sudah mulai panjang. Sepekan sudah gak dipotong. Padahal kemarin saya pengen cukur, cuman gak jadi. Waduh, ini sudah tanggal 1. Kalau sekarang memberlakukan hadis ini, kayak apa nanti tampilan saya? Apakah demikian seorang yang beriman? Ini contoh. Ketika bertabrakan keinginan dia dengan petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam, ingat, wan nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih berhak didahulukan, ditaati, lebih dicintai dibandingkan diri-dirinya bagi seorang yang beriman. Maka saat itu sudah semestinya adalah sami'na wa atha'na. Saya harus tahan walaupun saya ingin memotong kuku saya, ingin memotong kumis saya. Dan saya merasa enggak pede kalau kumis saya ini panjang lagi. Tapi karena ini ada datang tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam, sami'na wa atha'na, tanpa ada rasa berat. Nah, dia kalahkan keinginan dirinya dia harus dahulukan hukumnya Rasul alaihi salatu wasalam dibandingkan hukum dirinya sendiri. Ini satu contoh. Nah, begitu juga contoh-contoh yang lainnya. Makanya saya kemarin contohkan antum-antum wahai talabatul ilm yang umur udah 16 ke atas 17 mulai jenggotnya tumbuh sedikit demi sedikit. Nah, sebagiannya kurang pede itu. Masa saya sudah mulai jenggotan dicabutin akhirnya, dikerok akhirnya. Hukum siapa yang kamu dahulukan? Sementara sudah datang hadisnya kepada kamu, tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam kepada kamu. Naam, wan nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Ini ikhwan fidazani Allah iyyakum. Tundukkan hawa nafsumu. Kalahkan hawa nafsumu. Singkirkan hawa nafsumu. Saatnya untuk sami'na wa ato'na saat itu. Naam. Ini ikhwan fiddin azani Allah. Pelaksanaan realisasi dari ayat ini adalah demikian. Kata beliau, Alla yakunal abdu hukmun ala nafsi aslan. Balil hukmu ala nafsi lir rasul. Agar tidak menjadikan seorang hamba itu hukum itu kembali kepada dirinya sama sekali. Namun menjadikan hukum itu adalah kepada Rasul alaihi salatu salam untuk menghukumi dirinya. Dan menghukumi yang lainnya. Kepada Rasul alaihi salatu salam. Ini kesempurnaan iman. Yahkumu 'alaiha a'dama ma hukmi sayyidi 'ala 'abdi, bahkan menghukumi dirinya dengan hukumnya Rasul alaihi salatu wasalam itu lebih besar dibandingkan hukumnya seorang hamba kepada tuannya. Seorang hamba kepada tuannya kan tunduk patuh dengan hukum tuannya. Kepada Rasul lebih besar daripada itu. Wal walid 'ala waladi, dan hukumnya orang tua terhadap anaknya ada lebih besar hukumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan hukum orang tua terhadap anaknya. Falaisa lahu fi nafsi tasarruf qattun illa ma tasarrafa fi rasul alladhi wa aula bihi minha, maka tidak ada bagi dirinya. Naam. Pengarahan dari semua perilaku, semua perbuatan. Kecuali apa yang diarahkan oleh Rasul alaihi salatu salam untuk dirinya. Itu yang dikedepankan. Itu yang didahulukan. Itu yang menjadi siarnya sebagai konsekuensi imannya. Naam. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Menambah faedah. Keterangan ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya menjelaskan ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Qala Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu, Qad alima Allahu ta'ala safaqata rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa nushahu lahum faja'alahu aula bihim min anfusihim wa hakkamahu fihim muqaddaman 'alal ihtiyarihim li anfusihim. Kata beliau, sungguh Allah ta'ala telah mengetahui belas kasihnya Rasul alaihi salatu wasalam terhadap umat beliau. Allah Ta'ala maha mengetahui bagaimana nasihat bimbingan Rasul alaihi salatu salam untuk kebaikan umatnya. Maka Allah Ta'ala menjadikan beliau, Nabi sallallahu alaihi salam adalah orang yang lebih utama dibandingkan diri-diri mereka sendiri. Wa hakkamahu fihim muqaddaman ala ihtiyarihim li anfusihim. Dan Allah Ta'ala menjadikan hukumnya Rasul alaihi salatu salam lebih didahulukan dibandingkan hukum diri-diri mereka sendiri. Perhatikan di sini. Allah Ta'ala jadikan hukumnya Rasul, keputusannya Rasul lebih didahulukan daripada keputusan diri orang-orang yang beriman untuk diri mereka sendiri. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak demi Rabbmu tidaklah mereka beriman hingga mereka berhukum kepada engkau wahai Nabi terhadap perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka, dan kemudian tidaklah mereka mendapati pada diri-diri mereka rasa berat dari apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuh-penuh penerimaan. Kemudian beliau membawakan dalil dalam di hadis yang kita baca tadi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, begitu juga ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan tadi. Naam, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian menambah faedah lagi disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di tafsiri ayat sadis min suratil Ahzab, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim yuhbiru ta'ala al-mu'minin khabaron ya'rifuna bihi halatar rasul sallallahu alaihi wasallam wa martabatahu fayu'amilunahu bimuktadotil kalhalah faqala an-nabiyu awla bil mu'minin min anfusihim. Kata beliau, Allah Ta'ala menghabarkan kepada orang-orang yang beriman sebuah khabar yang orang-orang beriman akan mengetahui keadaannya Rasul alaihissalatu wassalam dan kedudukan Rasul alaihissalatu wassalam. Sehingga orang-orang yang beriman akan bermuamalah, berinteraksi, berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntutan dan kandungan keadaan beliau alaihissalatu wassalam. Apa keadaan beliau? Faqala, maka Allah Ta'ala nyatakan, an-nabiyu awla bil mu'minin min anfusihim. Nabi adalah lebih utama bagi orang-orang yang beriman dibandingkan dari diri-diri mereka sendiri. Ini kedudukan Rasul, lebih utama. Nah, dibandingkan diri-diri orang yang beriman sendiri. Keadaan Rasul demikian. Akroba malil insan wa aula malahu nafsu. Maka Rasul alaihissalatu wassalam adalah keadaannya lebih dekat bagi seseorang itu dan lebih diutamakan dibandingkan dirinya sendiri. Far Rasul aula bihi min nafsi. Maka Rasul alaihissalatu wassalam lebih utama dibandingkan dirinya sendiri, diri orang yang beriman. Li'annahu alaihissalatu wassalam badal lahum min nushi wa safaqati wa ra'fati ma kana bi arhamul khalqi wa arfa'uhum fa rasulullah a'damul khalqi minnatan alaihim min kulli ahadin. Karena Rasul alaihi salatu wasalam telah mencurahkan untuk orang-orang yang beriman berupa nasihat, bimbingan, rasa kasih sayangnya, rasa lemah lembutnya, dan Rasul alaihissalatu wassalam adalah makhluk yang paling kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman, paling mencurahkan kelembutannya. Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling, makhluk yang paling besar sebagai nikmat karunia-Nya Allah terhadap kepada mereka orang-orang yang beriman dibandingkan siapapun. Fa innahu lam yasil ilaihim misqala dzarratin minal khair. Karena orang lain tidak ada bandingannya dibandingkan Rasul sekalipun sebesar biji dzarrah. Tidak ada bandingannya terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Hingga kata beliau, falidzalika wajib alim idza ta'arada muradun nafsi au murada ahadin minan nas ma'a muradir rasul alaihi salatu wassalam ayataqaddam muradar rasul. Untuk itulah wajib bagi orang-orang yang beriman apabila berhadapan, naam, apabila berhadapan bahkan kontradiksi keinginan Rasul dengan keinginan dirinya dan keinginan orang lain, maka harus didahulukan keinginannya Rasul alaihi salatu wasalam. Perhatikan. Nah, ketika keinginanmu demikian, sementara keinginan Rasul adalah lain, maka kamu harus memilih keinginan Rasul alaihi salatu wasalam. Jangan mendahulukan keinginanmu. Dahulukanlah keinginannya Rasul, petunjuknya Rasul, bimbingannya Rasul. Demikian, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Ingat ayat ini. Kainan mangkana, siapapun dia, mau jabatannya seberapapun tingginya, mau hartanya sebanyak apapun jumlahnya, Rasul alaihi salatu wasalam lebih didahulukan. Lebih diutamakan dari siapapun termasuk dari dirinya. 6. Wa yuqaddimu mahabbatahu 'alal khalqi kullihim. Hendaknya mereka mendahulukan kecintaannya kepada Rasul dibandingkan seluruh makhluk. Wa alla yaqulu hatta yaqul. Jangan di mereka berpendapat hingga pendapatnya Rasul yang didahulukan. Wala yataqaddamu baina yadai, jangan mendahului Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Demikian tambahan faedah mempertegas, memperkuat makna yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah terhadap ayat an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Masya Allah. Kita cukupkan insya Allah di sini dulu. Ikhwan bin azakumullah. Wallahu a'lam bisawab. Nabi hadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.